manisnya senyumanmu adalah tangisku. Kau bunuh saja diri ini daripada menderita karena cinta. Sakitnya terasa di saat cinta bersemi, tangkainya kau tebas mati. Bunga kasih lalu kini tertinggal hanyalah mimpi. Saja engkau tak pernah berjanji, mungkin aku tak begitu sakit hati. Batinku tersiksa, makan pun aku tak enak, tidur pun aku tak nyenyak. Badanku kurus kering sudah, memikirkan nasib cinta. Luka badan tak mengapa, luka hati susah obatnya. Mariati, Mariati, bila saja engkau tak pernah berjanji, mungkin aku tak begitu sakit hati. Batinku tersiksa, makan pun aku tak enak, tidur pun aku tak nyenyak. Badanku kurus kering sudah, memikirkan nasib cinta. Badan tak mengapa, luka hati susah obatnya. Mariati, Mariati, lebih